Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kita lanjutkan membacakan kitab Ithaf Ahli Iman bidurusi syahri Ramadan pada pelajaran yang pertama. Ad-darsul awal fi bayani mata furida shaum syahri Ramadan 'ala al-ummah, tentang kapan, penjelasan kapan diwajibkan puasa bulan Ramadan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman, bukan seluruh manusia, ya yuhannas, tapi khususkan kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang mereka mendengar dan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'a laha sam'aka فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. Kata beliau, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu far'a laha sam'aka, maka arahkan pendengaranmu, pusatkan pendengaranmu, jaga pendengaranmu padanya, pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Fa innaha khairun tu'maru bih, karena sungguhnya padanya itu adalah kebaikan yang diperintahkan dengannya, au syarrun tunha anhu, atau kejelekan dilarang darinya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka arahkan pendengaranmu, pusatkan pendengaranmu kepada ayat tersebut, karena sungguhnya padanya, pada ayat itu, imma dia kebaikan, kebaikan yang diperintahkan oleh Allah seperti dalam ayat ini, atau kejelekan-kejelekan yang dilarang darinya. Untuk bisa nanti perhatikan kalau baca ayat ya ayyuhalladzina amanu. Itu kebanyakan setelahnya perintah ataupun larangan. Wal ayatu ba'daha, dan ayat-ayat setelahnya menyebutkan tentang perkara siam. Faqad dzakara Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayat al-karimah annahu kataba as-siyam ala hadhihi al-ummah kama kataba ala man qablaha min al-umam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayat ini yang mulia ini bahwasanya Allah telah menetapkan, mewajibkan puasa kepada umat ini sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya dari umat-umat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, dari umat-umat terdahulu. Sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada umatnya Nabi Isa, ada umatnya Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain masing-masing memiliki ummah. Wa kataba bi ma'na farada fasyamu mafrudun ala hadhihi al-ummah wa ala al-umam qablaha. Kata-kata kataba bimakna faradha, dengan maknanya faradha, wajibkan. Allah wajibkan puasa, siyam mafrud, maka puasa itu diwajibkan kepada umat ini dan umat-umat sebelumnya. Qala ba'du ulama fi tafsir hadhihi al-ayah, sebagian ulama menyebutkan di dalam tafsir ayat ini, ibadatus siyam maktubatun alal anbiya wa ala umamihim min adam ila akhir dahri, bahwasanya ibadatus siyam, ibadah puasa, maktubatun itu diwajibkan, alal anbiya, kepada para nabi-nabi, wala umamihim, dan juga kepada umat-umat mereka, dari Adam, mulai dari Adam sudah ada kewajiban puasa, ila akhir dahr, sampai akhir zaman, sampai zaman kita ini dan zaman-zaman berikutnya tidak diangkat kewajiban puasa ini kepada manusia, kepada kaum mukminin. Wa qad dzakara Allahu dzalik, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan demikian itu, bahwasanya puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang atau umat-umat sebelum umatnya Rasulullah, bukan hanya kepada umatnya Rasulullah sallam. Lianna asyai'a asyaqqa idza amma sahula fi'luhu 'ala an-nufus. Apa hikmahnya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mewajibkan puasa itu kepada umatnya Rasulullah, tapi juga kepada umat-umat sebelumnya sebagai bentuk takhfif. Disebutkan oleh Syaikh Al-Utsaimin bentuk takhfif ala hadhihi al-ummah, sebagai keringanan bagi umat ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu bukan hanya pada umatnya Rasulullah, justru umat-umat sebelumnya berpuasa. Nah, karena itu disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan Sesungguhnya sesuatu yang asyaqah, sesuatu yang berat, idza amma, kalau itu menyeluruh, mencakup semua orang, mencakup semua umat, sahula fi'luhu walan nufus, maka akan mudah melakukannya bagi jiwa. Jiwa-jiwa manusia itu tidaklah berat, akan mudah dia mengamalkannya. Wa kanat tuma'ninatuha bihi aktsar, dan tuma'ninahnya jiwa itu lebih banyak. Wa siyamu idzan faridatun ala jami'il umam, jami'il umam. Kata beliau, puasa fardhatun adalah kewajiban bagi seluruh umat-umat. Wa ikhtalafat kayfiyatuhu wa waqtuhu, sekalipun berbeda kayfiyah dan waktunya. Kayfiyah tata caranya dan waktunya beda. Puasa umat-umat sebelumnya dengan puasanya umat Rasulullah itu berbeda. Qala Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn Jubair mengatakan, kana saumu man qablana min al-atamah ila al-laila al-qabilah. Kata Sa'id ibn Jubair, dulu puasanya orang-orang sebelum kita, siapa mereka? Al-Yahud dan Nasara, ada kewajiban puasa pada baginya, dan puasanya mereka minal adamah, itu dimulai dari adamah, al-adamah, al-adamah itu as-sulut al-awwal minal layl, sepertiga malam yang pertama, itu waktu adamah. Ila al-laila al-qabilah, sampai kepada malam berikutnya, mulai dari malam. Puasanya berarti imsak, menahan diri dari makan dan minum, mulai dari thuluthul awwal minal lail, sepertiga malam pertama, mulai dari malam. Kalau puasanya Rasulullah SAW dan umatnya, itu imsaknya menahan diri dimulai dari masuk fajar sampai tenggelamnya matahari. Kama kana fi ibtida'il Islam, sebagaimana dalam ibtida'il Islam, permulaan Islam. Berarti seperti ini juga ya. Kama kana fi ibtida'il Islam. وقال الحسن الحسن البصري كان صوم رمضان واجبا على اليهود. Puasa Ramadan itu juga wajib bagi Yahudi. Berarti ada perintah juga pada mereka al-Yahud untuk puasa Ramadan. Lakinnahum tarakuhu wa shamu yawman fis sanah, namun mereka meninggalkannya, tidak berpuasa. Mereka meninggalkan berpuasa yang diwajibkan kepada mereka, yaitu shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Namun mereka berpuasa satu hari di dalam satu tahun saja. Ini orang Yahud tabiatnya, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mereka merubah-rubah Alkitab. Yuharrifuna kalima mawadhihi, mereka merubah-rubah al-kalim, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempatnya. mengganti, merubahnya, menukar dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Yashtaru biayatillahi tsamanan qalila. Mereka berpuasa satu tahun, padahal diwajibkan juga puasa Ramadan bagi mereka. Zahmu annahu yawma ghariqa fir'aun wa kadzabu fi dzalik. Mereka menyangka bahwasanya dia berpuasa di satu hari dalam satu tahun itu pada hari tenggelamnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengejar Musa alaihissalam, ketika Musa memukul laut dengan tongkatnya, terbelahlah lautan, bentang jalan. Musa dan pengikutnya melewati jalan tersebut sampai ke ujung. Ketika Fir'aun menyusul, lalu Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut, maka menyatu kembali lautan, tenggelam. Maka mereka berpuasa, mereka menyangka itu hari tenggelamnya, ditenggelamkannya Fir'aun, dan mereka dusta. Padahal demikian itu, fa inna dzalika al-yawm yawm Asyura. Nah, sesungguhnya hari itu adalah hari Asyura. Dan Rasulullah SAW juga berpuasa pada puasa Asyura ini. Bahkan disebutkan puasanya Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah itu 3 hari setiap bulan ditambah puasa Asyura. Setiap bulan puasa 3 hari sebelum turunnya perintah puasa di bulan Ramadan, beliau berpuasa 3 hari dalam sebulan dan ditambah puasa Asyura. Wa kana shaum aidan wajiban lan nasara. Demikian juga puasa itu wajib bagi Nasara. Orang-orang Nasara juga wajib. Dalam syariat mereka ada kewajiban puasa. Lakinnahum ba'da an shamu zamanan tawila sadafu fihi al-harra asy-syadida. Namun ketika mereka berpuasa dengan waktu yang cukup panjang, mereka puasa melakukannya. Namun tatkala mereka berpuasa dan bertepatan dengan musim panas yang sangat menyengat, fakana yashuqu alaihim fi asfarihim wa ma'aishihim. Dan mereka pun merasakan berat sekali berpuasa di dalam safar-safar mereka, dalam maisyahnya mereka mencari rezeki, berusaha dalam berusaha, dalam berdagang, dalam bercocok tanam, dan usaha-usaha mereka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, merasakan berat yang sangat. Seperti kita juga merasakan ketika kita berpuasa kemudian bekerja dengan terik matahari yang sangat panas yang langsung menyengat, membakar tubuh kita. Sebentar saja kita merasakan bisa kerja dengan kuat. Begitu pula mereka ini. Lalu kemudian fastama ra'yu ulama'ihim wa ru'asa'ihim ala yaj'alu siyamahum fi faslin min as-sanah bain as-syita was-shayf. Maka berkumpullah pendapat-pendapat ulama mereka dan pembesar-pembesar mereka, karena beratnya berpuasa di musim panas yang menyengat, sehingga mereka pun para ulama-ulamanya, para rahib-rahibnya atau ruhbannya berkumpul, dan pembesar-pembesar mereka, mereka pun bersepakat untuk menjadikan puasa mereka itu fi fasli minas sana baina syita was saif. Mereka memutuskan dalam satu tahun kewajiban puasa itu dia putuskan dilakukan di antara musim dingin dan musim panas. Faja'aluhu fi ar-rabi', menjadikan puasa itu di bulan ar-rabi', di musim semi, tidak dingin, tidak panas. Wahawaluhu ila waktin la yataghayyar, dan mereka menggantinya, merubahnya kepada waktu yang tidak berubah. Thumma qalu inda at-tahwil, kalau musim dingin kan berubah-ubah, atau musim panas, atau di bulan tertentu dia berpuasa nanti ketemu musim panas, musim dingin. Tapi kalau berpuasanya di bulan Rabi', di musim semi, sudah pas musim semi berpuasa, cari yang enak. Thumma qalu inda tahwil, kemudian dia mengatakan tatkala dia mengganti waktu puasanya itu, zidu fihi asyrata ayyam kafaratan lima sana'u, tambahkan 10 hari sebagai kafarah, sebagai tebusan dari apa yang mereka lakukan. Fasara 40, maka menjadilah 40 hari. Mereka tidak mengurangi jumlah hari puasanya, cuma memindahkan waktunya ke musim semi, musim rabi', dan mereka menambah 10 hari sebagai tebusan dari apa yang mereka lakukan itu, memindahkan. Makanya jadilah 40 hari. Qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, firman Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun, ay bisababi as-sawm, fas-sawmu yusabbibu at-taqwa lima fihi min qahrin nafsi wa qasi syahwat. Diakhiri dalam ayat la'allakum tattaqun, kewajiban puasa dengan sebab puasa menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sawm yusabbibu taqwa, puasa itu menyebabkan takwa. Lima fihi min qahrin nafsi, dimana di dalam puasa ini seorang itu bisa menguasai jiwanya dan memutus syahwatnya, memecahkan syahwatnya, ya tidak mengikuti keinginan-keinginan syahwatnya dengan puasa. Ini termasuk hikmah dari disyariatkannya puasa kepada kita, itu sebab-sebab ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab-sebab meningkatnya, naiknya iman seseorang. Kalau seseorang itu berpuasa dan dia menjalankan puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasanya dan perkara yang merusak pahala puasanya, dia jaga semua itu, maka akan meningkatkan dan menambah ketakwaannya. Wa qawluhu ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa di antara kalian sakit atau di dalam safar, di dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain, menghitungnya puasa yang dia tinggalkan itu di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang mereka mampu untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka baginya fidyah, memberi makan orang-orang miskin. Walalladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairul lakum. Jadi dalam ayat ini jelaskan tentang awal mula disyariatkannya puasa, yaitu bagi orang-orang yang sakit ataupun yang orang yang sedang safar, dibolehkan baginya untuk berbuka, dan dia mengqadha, dia mengganti, membayar di hari yang lain. Dan bagi orang yang mampu, yang dia mukim, mampu untuk berpuasa, maka diberi pilihan. Apakah dia memberi makan fakir miskin atau dia berpuasa? Boleh memilih. Antara memberi makan fakir miskin dan dia tidak berpuasa, atau berpuasa. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa itu lebih baik bagi kalian. Ini di awal-awal. Ya. Disebutkan kanu fi awalil Islam mukhayyirin baina shaum wal fidyah. Di awal-awal Islam, di awal-awal puasa itu diberi pilihan antara puasa atau bayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Thumma nusikha at-takhyir bi ijabi shaum aynan. Kemudian dihapus hukumnya takhyir, dihapus hukumnya pilihan tadi dengan diwajibkannya puasa dengan wajiban ainian. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum, falyasumhu. Dalam ayat berikutnya, faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa, maka wajib. Dihapus hukumnya yang tadi di awal-awal Islam, di awal-awal puasa, yaitu mukhayyar, diberikan pilihan. Yang mau puasa silakan puasa, yang enggak mau puasa beri makan fakir miskin. Kemudian dihapus hukumnya. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafaddalu, hafizakumullah.